Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat hidup dan nikmat sehat juga kesempatan sehingga kita masih bisa berupaya duduk menghadiri majelisul ilmi dan juga tetap menjalankan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Ketahuilah bahwa Ramadan pasti akan kembali. Tetapi kita belum tentu akan bertemu kembali dengan Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita menggunakan, memanfaatkan waktu kita di dalam Ramadan ini untuk memperbanyak amalan soleh. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan-amalan kita. Barakallahu fikum, sebagai bekal untuk menghadapi hari akhirat. Ketahuilah bahwa yang hari ini kita hidup itu tidak sama dengan hari yang kemarin. Setiap hari selalu berganti. Dan manakala hari itu seseorang kosong dari ibadah, maka hari itu ternilai kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sekarang kita hari Ahad. Ya, dan hari Ahad ini akan terus berlalu. Hari Ahad yang akan datang tidak sama seperti Ahad sekarang. Maka siapa yang hari ini kosong dari ibadah, tertulis tercatat di situ apa? Kosong abadah ibadah pada hari tersebut. Oleh karena itu jangan sampai kita biarkan hari kita kosong tanpa amalan soleh, tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perkara sebaliknya adalah maksiat. Para ulama mengatakan semua maksiat yang kita lakukan itu terus ada catatannya. Sekalipun kita sudah bertaubat, kita sesudah mohon ampun kepada Allah, meminta maghfirahnya, meminta rahmatnya, Allah katakan ampuni dosa dia. Ya, Allah mengampuni, menerima taubatnya, mengampuni dosanya. Tetapi catatan dosa kita itu akan terus ada di dalam catatan buku kejelekan. Yang nanti di akhirat itu akan ditanyakan kepada kita, benarkah kamu pernah melakukan hal ini? Ya, semuanya akan ditanyakan kepada kita. Maka tidakkah malu ketika Allah bertanya kepada kita, apakah engkau melakukan hal ini? Apakah engkau melakukan hal itu? Maka ini sungguh suatu kehinaan nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Dosanya diampuni karena kita sudah bertobat misalnya. Tetapi catatan itu akan terus ada sampai Allah kemudian menanyakannya kepada kita di hari akhirat nanti. Nah, oleh karena itu hendaknya kita, barakallahu fikum, menggunakan hidup kita yang sebentar ini, yang singkat ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena segala bentuk perbuatan yang baik ataupun yang buruk, pasti akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan daripada Zadud Da'iyah ilallah, bekal para da'i di jalan Allah. Pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana ujian, rintangan, gangguan yang dihadapi oleh para anbiya war rusul. Nah, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sekarang kita akan baca bagaimana gangguan itu menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu membekali diri dengan kesabaran. Qala wa hadza khatamur rusul wa imamuhum wa sayyidu bani Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana ujian yang dihadapi atau diterima oleh Nabi kita, Nabi Rasul terakhir, imamnya semua anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan orang-orang kafir Quraisy saat itu, kata Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu berusaha untuk menangkap dan memenjarakanmu wahai Muhammad, Nabi Muhammad, karena mendakwahkan tauhid, ya, menentang kesyirikan, hendak ditangkap dan dipenjarakan. Wa yaqtuluka, dan akan membunuhmu. Au yukhrijuka, atau mengusirmu dari tanah Arab. Nabi Muhammad menegakkan dakwah ini apa? Ditangkap, diancam akan ditangkap, bahkan akan dibunuh atau diusir dari negeri Arab. Wa yamkurun, mereka membuat makar. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya kepada Nabi Muhammad. Wa yamkurullah, tetapi Allah gagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Surat Al-Anfal ayat 30. Andai saja Allah tidak memberikan pertolongannya, niscaya Nabi Muhammad telah dibunuh atau mungkin telah terusir dari negeri Arab. Maka kesimpulannya apa? Semua yang berjalan di atas agama Allah, mereka pasti akan dihadapkan dengan ujian, gangguan, dan lain sebagainya. Dalam firman yang lain Allah Ta'ala firmankan, waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Naam. Mereka orang-orang kafir berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikr. Wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, innaka lamajnun. Kamu itu hanyalah orang gila. Nabi Muhammad disebut orang gila oleh kaumnya. Naam. Surat Al-Hijr ayat 6. Rasanya kita belum pernah ada yang memanggil orang gila. Nah, barakallahu fikum. Maka dari pelajaran yang diterima oleh para anbiya war rusul, hendaknya kita menjadikan motivasi untuk lebih bersabar. Karena apa yang menimpa kita jauh jika dibandingkan dengan yang menimpa para anbiya war rusul serta para ulama ahlus sunnah salafus soleh yang lainnya. Surat As-Saffat. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 36, Allah Ta'ala juga berfirman menceritakan keadaan orang-orang kufar Quraisy. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'ir majnun. Mereka berkata, apa mungkin kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami hanya karena seorang penyair gila? Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu disebut hanya tukang syair, bahkan tukang syair yang gila, ya. Penyair gila. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa hasala min adhiyatihi mil qauliyah wal fi'liyah. Nabi Muhammad mengalami gangguan, ya, berupa ucapan juga perbuatan. Ma huwa ma'lum ladail ulama fit tarikh, sebagaimana diketahui oleh para ulama di dalam sejarah. Wa ma hadza, tetapi itu semua dihadapi dengan sabar, dengan kesabaran. Fakanatil akibatu lahu, dan kemenangan akibatnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. apalagi di zaman kita sekarang, ya, di zaman kita yang menghina bukan orang-orang kufar, tetapi orang dari golongan kita sendiri, dari umat muslim. Naam. Yang hidup bersama kita, yang kita hidup di tengah-tengah mereka, mereka mengolok-olok syariat, menjelek-jelekkan, ya, mencemooh kita yang memegang syariat, maka hendaknya kita bersabar sebagaimana telah bersabarnya para anbiya wa rusul. Itu sudah sunnatullah. Pasti semua orang yang menegakkan agama akan dihadapkan dengan ujian berupa gangguan, cemoohan, olok-olokan, bahkan tidak jarang itu pukulan yang diterima. Banyak dai-dai kita, asatidah, yang mereka berdakwah di pelosok-pelosok, ya, banyak preman-preman kampung, banyak ustad-ustad yang dari kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, mereka tidak segan untuk mengayunkan tangannya memukul asatidah kita. Pernah ada suatu ketika di kapal, ya, di Sulawesi, dia mau safar, ketika di situ ada rombongan, rombongan JT, ya, Jamaatut Tabligh. Nampaknya orang JT ini lemah lembut, ya, yang kita ketahui orangnya lemah lembut, tetapi ternyata ada fatwa dari amir mereka halal untuk memukul seorang salafi. Nah, nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian ketemu dengan asat ustaz kita ini, entah ustaz atau ikhwah di kapal, ketika ditanya kamu dari mana? Ya. Manhaj kamu apa? Saya salafi ahlu sunnah. Dipukulnya teman kita tadi, nasallallahu salama wal afiyah. Demikianlah ketika seseorang telah menyimpang, mereka tidak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat, bahkan tidak segan mereka untuk menyakiti orang yang tidak sefaham. Maka kelembutanlah yang harus kita terapkan. Kita ahlu sunnah bukan agama yang keras. Ya, semuanya harus mengikut kepada Rasulullah. Bagaimana ketika Rasul disakiti, diganggu, sama sekali tidak membalas dengan kata-kata yang kotor atau bahkan dengan pukulan yang beliau lakukan, tidak, tetapi dilakukan dengan kesabaran. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 23, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Nampaknya ketika Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, apa yang akan kita ucapkan? Apa yang terbayang ayat yang datang setelahnya? Yang terbayang adalah fasykur nikmatallahi 'ala tanzili hadzal Qur'an. Bersyukurlah dengan nikmat Allah atas diturunkannya Al-Qur'an. Ya kan? Yang terbayang seperti ini. Ketika Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran secara berangsur-angsur. Nampaknya yang terbayang di kita, yang akan diucapkan setelah ayat ini adalah, bersyukurlah dengan nikmat Allah dengan diturunkannya Al-Quran. Tetapi apa yang diucapkan oleh Allah setelahnya? Fasbir li hukmi rabbik. Bukan bersyukur dengan nikmat Rabbmu, tapi apa? Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah di dalam menegakkan hukum Rabbmu. Artinya apa? Dengan Al-Quran, orang yang berpegang dengan Al-Quran, sudah pasti dia akan dihadapkan dengan ujian-ujian dan rintangan-rintangan. Maka sudah sunnatullah ketika kita, ya, barakallahu fikum, berjalan di atas syariat, dicela. Ahlu sunnah itu sudah kebal dengan celaan. Nah, sudah biasa dengan celaan, tidak perlu dihiraukan. Ya. Tangan kita hanya dua. Tidak mungkin untuk menutup mulut mereka yang menjelek-jelekkan syariat, yang mengolok-olok ahlu sunnah, tetapi cukup gunakan kedua tangan kita ini untuk apa? Menutup kedua lubang telinga kita. Sudah, biarkan mau bicara apa, ya, kita tidak perlu mendengarkan. Barakallahu fikum. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah, ya, di dalam menjalankan ketetapan Rabbmu, isyarah, sebagai isyarat, ila anna kullaman qama bihadzal Qur'an, bahwa siapa saja yang berjalan di atas Al-Qur'an, menegakkan Al-Qur'an, hukum-hukum Al-Qur'an, la budda ayyana lahu ma yanaluhu minal umur allati tahtaju ila sabrin azim. Setiap yang menegakkan Al-Qur'an, pasti dia akan mendapatkan perkara-perkara yang membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Nah, sebagaimana Allah berfirman, fasbir, bersabarlah di dalam menjalankan ketetapan Rabbmu. Ini isyarat bahwa kita yang berjalan di atas Al-Quran, ya, menegakkan Al-Quran akan dihadapkan dengan perkara yang besar. fa'ala da'iyah, terkhusus para da'i, ayyakuna saburon, lebih banyak sabar. Sabar artinya sabar, sabur benar-benar sabar. Wa ayastamir hatta yaftahallahu lahu, terus berdakwah sampai Allah menangkan dirinya. Walaysa minad daruri ay yaftahallahu lahu fi hayatih, bukan suatu yang penting Allah menangkan dia saat dia hidup. Ya, bukan suatu yang penting Allah menangkan dakwahnya, menangkan dirinya saat dia masih hidup. Bal innal muhim, bahkan yang paling penting adalah antabqa da'watuhu bainan nas nasi'atan matbu'ah. Yang penting itu dakwahnya terus berjalan. Ya. Adapun kami, ya, para dai, para asatidah, mereka pasti akan mati. Dan kemenangan, keberhasilan dakwah bukan ditunjukkan dengan dia yang masih hidup. Walaupun dia sudah meninggal, kalau dakwahnya tetap bersinar, tetap diikuti, itulah dakwah yang menang atau yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, yang penting itu tetap berjalan dakwah ini, bukan dengan hidupnya sang ustadz atau sang syekh tersebut. Qala laisal muhim asyakhs, yang penting itu, yang terpenting bukan orangnya, walakinal muhim ad-da'wah, tetapi yang penting adalah dakwahnya. Fa idza baqiyat da'watuhu walau ba'da mautih, ya, yang penting dakwah ini tetap ada sekalipun setelah kematiannya. Fa innahu hayyun, qala Allahu azza wa jal. Ya. Allah taala berfirman, sesungguhnya orang yang sudah meninggal dari para ulama, mereka hakikatnya adalah hidup. Mereka hidup dengan mendapatkan pahala dari orang-orang yang tetap menjalankan ilmu yang mereka sampaikan kepada umat ini. Ya, sebagaimana maklum bahwa idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu. Anak Adam apabila meninggal, terputus amal perbuatannya. Illa min salas, kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariyah yang akan terus mengalir. Apa yang antum sedekahkan, ya, antum wakafkan, maka itu akan tetap mengalir. Naam. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Orang yang sudah meninggal, tetapi jika ilmunya tetap ada, ilmunya tetap diamalkan oleh para murid-muridnya, maka hakikatnya dia tetap hidup dengan mendapatkan pahala dari pahala orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, awaman kana mayyitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi finnas kaman misluhu fidzulumat laisa bikharijin minha. Apakah sama antara orang yang meninggal kemudian kami hidupkan dan kami jadikan cahaya yang dia berjalan di tengah manusia? Ini artinya orang-orang yang sudah meninggal, para masyayikh, ya, para ulama, mereka meninggal, tetapi hakikatnya Allah berikan kepada mereka pahala dengan ilmu yang tetap diamalkan oleh umat ini. Apakah sama dengan orang yang mati, ya, kemudian ada pada kegelapan dan tidak bisa keluar? Ini orang-orang kafir. Sudah meninggal, ya sudah, di dalam kegelapan, ya, mereka menerima siksa daripada siksa kubur. Nah, Suratul An'am ayat 122. Qala fa fil haqiqah, maka hakikatnya, anna hayatad da'iyati laisa ma'naha an tabqa ruhuhu fi jismihi faqat. Ya, bahwa kehidupan seorang dai maknanya bukan berarti ruhnya ada pada jasad saja. Bal an tabqa maqalatuhu hayatan bainan nas, tetapi yang penting adalah ucapannya, tulisannya tetap hidup di tengah-tengah manusia. Nah, artinya apa? Kehidupan seorang da'i itu bukan berarti dengan ruh ada di jasad. Tetapi hidupnya seorang da'i itu apa? Dengan ilmu yang terus berjalan, dakwah yang terus berjalan dilanjutkan oleh para generasi-generasi yang setelahnya. Nah, qala wangdur ila qistati Abi Sufyan. Lihatlah kepada kisahnya Abu Sufyan. Ma'a Hirakl. Bersama Hirakl. Hirakl itu Azimur Rum, Raja Romawi. Wa kana qad sami'a bimakhrajin Nabi. Hirakl mendengar keluarnya seorang Nabi. Munculnya seorang Nabi. Nah, Hirakl sudah tahu ciri-cirinya. Ini bahwa orang-orang ahlul kitab mereka mengetahui nabi yang akan datang kama ya'rifun abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak mereka. Gimana? Seorang tua melihat anaknya, tahu karakternya bagaimana, anak ini, anak kedua ini bagaimana cirinya, karakternya, sifatnya, tahu. Begitupun juga dengan orang-orang ahlul kitab, mereka sebenarnya tahu bahwa ini benar nabi. Sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa ciri-ciri nabi yang akan datang itu seperti ini dan seperti ini. Maka ketika mendengar Hirakal bahwa telah muncul seorang nabi, da'a Aba Sufyan, ya, Hirakal menunggu di jalan, menunggu para musafir Arab, ya, yang kebetulan saat itu Abu Sufyan yang dipanggil. Maka fasa'alahu 'anin nabi, Hirakal bertanya kepada Abu Sufyan tentang nabi, bagaimana anzati, ciri-ciri tubuhnya, nasabnya bagaimana, maya du'ilai apa yang diserukan. Nah, bertanya tentang teman-temannya, ditanyakan tentang semua tentang nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disampaikan oleh Abu Sufyan, akhbarahu Abu Sufyan amma salah. Dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hirakal kepada Abu Sufyan, bahwa ciri fisiknya seperti ini, ciri nasabnya seperti ini, yang didakwahkan oleh Rasul adalah seperti ini. Nah, qala innam innaka nama taqulu haqqan. Fasaya mliku ma tahta qadamai hatain. Ketika Abu Sufyan mengkhabarkan ciri-ciri nabi, ya, fisiknya seperti ini, nasabnya seperti ini, yang didakwahkan seperti ini, teman-temannya seperti ini, maka Hirakal berkata, "In kana ma taqulu haqqan, kalau yang kamu ucapkan itu benar, ya, fasaya mliku ma tahta qadamai hatain. Niscaya dia akan merajai atau akan memiliki apa yang ada di bawah kakiku saat ini." Maksudnya apa? Kekuasaan Romawi. Nah, subhanallah, kata Syekh, maha suci Allah, man yatasawwar anna malakan Ibratimiyah, apa ini? Imbraturia, ini bahasa-bahasa luar, kama yakulun yakul mitlu hadzal qaul fi Muhammad. Nah, Hirakal sudah tahu bahwa kalau memang yang diucapkan itu benar, dia seorang nabi, ya, maka dia akan mengalahkan, akan menguasai Romawi di kemudian hari nanti. Wa huwa ma'a dzalika lam yuharir jaziratul Arab. Padahal nabi tidaklah membebaskan, ya, barakallahu fikum, jaziratul Arab min riqis syaitan wal hawa. Nah. Artinya apa? Bukan nabi sallallahu alaihi wasallam yang membebaskan atau yang mengalahkan Romawi nantinya. Tetapi siapa? Di masanya para Khulafa ar-Rasyidin. Tetapi Hirakal mengatakan siapa? Nabi, ya. Kalau itu benar nabi, maka dia akan mengalahkan atau akan mengambil apa yang ada di bawah kakiku ini, kekuasaanku ini. Padahal hakikatnya siapa? Apakah nabi? Bukan nabi, tetapi para khulafa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa yang terpenting itu apa? Bukan orangnya, tetapi dakwahnya yang terus berjalan. Kemudian walihadza lamma kharaja Abu Sufyan qala liqaumihi, maka ketika Abu Sufyan keluar dan berkata kepada kaumnya, laqad amira amru abi kabsyah innahu la yakhafu malak banil asfar. Naam, sungguh besar urusan Ibnu Abi Kabsyah, yakni nabi, innahu la yakhafu malak banil asfar, sungguh telah ditakutkan oleh seorang raja Banil Asfar, kerajaan Romawi. Ini artinya Abu Sufyan mengatakan sungguh besar perkaranya Nabi Muhammad ini, ya. Dia ditakuti oleh raja Banil Asfar. Nah. Qala waqad malakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahta qadamai Hirakal bidakwatihi la bisyakhsihi. Sungguh nabi telah memiliki apa yang ada di bawah kekuasaan Hirakal dengan dakwahnya, bukan dengan diri nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, li'anna da'watahu atat ala hadhil ard, karena dakwahnya nabi datang ke bumi itu atau ke negeri tersebut, waqta sahatil ausan, yang melenyapkan berhala dan kesyirikan. Nah, adalah malakah al khulafa ar-rasyidun ba'da Muhammad, yaitu para khulafa ar-rasyidun yang mengalahkan, ya, negara Romawi tersebut. Nah, malakuha bidakwatin nabi. Ya, mereka menguasai dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan ala da'i ayasbir, maka hendaknya seorang dai itu bersabar. Wa satakunul akibatu lahu, insyaallah kemenangan akan ada, akan memihak kepada dirinya. Idza kana shodiqan ma Allah, kalau memang dakwahnya jujur karena Allah. Yakni bukan mengharapkan keuntungan duniawi atau tujuan kekuasaan, tujuan kursi dan lain sebagainya, tetapi memang dakwahnya dia tegakkan karena Allah untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sawaun fi hayatihi au ba'da mamatihi, sama saja, baik di saat hidupnya atau setelah kematiannya. Nah, Hirakal itu sebenarnya dia percaya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikatnya apa? Dia tidak mau masuk Islam, ya, karena takut ditinggalkan oleh kaumnya. Ini menunjukkan di antara penghalang kebenaran itu adalah rasa takut. Rasa takut daripada ditinggalkan dengan kaumnya. Banyak sebenarnya para asatidz, para ustadz-ustadz, ya, ustadz-ustadz yang atau kiai-kiai, mereka membenarkan dakwah salaf. Tetapi mereka tidak mengakui kebenaran dakwah salaf karena takut ditinggal oleh jamaahnya. Seperti halnya Hirakal. Ketika sudah tahu dijelaskan bahwa Nabi cirinya seperti ini, benar. Ini benar Nabi yang dijelaskan dalam Ahlul Kitab yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, maka suatu ketika, ya, Hirakal ini ingin menguji para menteri-menterinya. Maka diundanglah semua menteri di kerajaan tersebut. Setelah masuk ke dalam suatu ruangan khusus, ruangan musyawarah, ruangan pertemuan, dikunci semua pintunya. Ya, dikunci. Kata Hirakal, maukah kalian aku kasih tahu? Maukah kalian aku kabarkan? Jika kalian ingin tetap, ya, kerajaan ini tetap berdiri, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang kalian jika berpegang dengan hal itu, maka kerajaan ini akan tetap berdiri kokoh. Maka apa kata menterinya? Ya, kabarkan perkara tersebut. Maka Hirakal berkata, berimanlah dengan apa yang dibawa oleh Muhammad, seorang nabi dari bangsa Arab. Maka seketika menteri-menterinya ketika mendengar Hirakal meminta mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad, kabur semua. Tapi Hirakal pinter. Itu gerbang-gerbang, pintu-pintu sudah dikunci semua. Ya, ketika mereka mau lari, mau keluar ruangan, enggak bisa. Pintunya sudah ditutup. Ya, akhirnya apa? Halum, balik lagi. Saya tadi cuma nguji saja, hanya menguji keimanan kalian. Ya. Padahal kalau seandainya menteri-menterinya, ya kami beriman, pasti Hirakal pun akan beriman. Tetapi begitu melihat menterinya, begitu disampaikan berimanlah kepada apa yang dibawa Muhammad, mereka kabur. Akhirnya apa? Hirakal, saya hanya nguji saja. Sekarang saya tahu bahwa kalian memang benar-benar kokoh berpegang dengan agama nenek moyang kalian. Subhanallah. Inilah rasa takut, ya, ditinggalkan jamaah, rasa takut ditinggalkan oleh apa? Kaumnya, ini menjadi sebab penghalang, ya, seseorang daripada kebenaran. Jadi Hirakal akhirnya mati dalam keadaan kafir, enggak mau masuk Islam. Kenapa? Takut ditinggal dan dihinakan oleh rakyatnya sendiri. Naam. Tetapi semoga Allah merahmati Raja Habasyah, ya, Raja Habasyah An-Najasyi. Beliau seorang raja. Tetapi beliau beriman. Ya, beliau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun para menterinya, para rakyat tetap kafir. Rajanya muslim, Najasyi muslim. Nah, hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena belum pernah bertemu dengan Nabi, tidak digolongkan sebagai sahabat, tetapi sebagai apa? Tabi'i mukhadram. Tabi'i karena dia bertemu dengan para sahabat Rasul, dikatakan mukhadram karena hidup di zaman Rasul tapi tidak ketemu dengan Rasul. Jadi definisi sahabat itu man laqiya nabi, siapa yang bertemu dengan nabi, mukminan bi, dan dia beriman dengan yang dibawa oleh nabi, wa mata'ala dzalik, meninggal di atas keimanan tersebut, walau takhallalat riddah, walaupun sudah diselingi dengan kemurtadan. Jadi kalau misalnya walaupun sudah murtad kemudian dia masuk Islam lagi, nabi masih hidup, tetap disebut sebagai seorang sahabi. Nah, sayangnya Najasyi tadi hidup di zaman nabi tadi tapi tidak sempat bertemu dengan dengan Nabi, sehingga disebut mukhadram, yakni orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Nah, maka ketika Najasyi meninggal dunia, tidak ada yang menyolati. Tidak ada yang menyolati karena rakyatnya kafir, subhanallah, rahimahullah, yang beliau tidak takut ditinggal oleh kaumnya. Jarang sekali ada raja yang muslim, rakyatnya kafir. Nah, biasanya kalau rajanya muslim, rakyatnya ikut semua. Tapi ini tidak. Nah, ya. Maka ketika Najasyi meninggal, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengkhabarkan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa saudara kalian telah meninggal. Ya. Maka sholatlah, ya, untuk temanmu tersebut. Nah, sholat gaib. Jadi sholat gaib itu ada syariatnya. Tetapi kapan? Ketika orang tersebut tidak ada yang mensolati jenazahnya. Ya, kalau di kita enggak. Yang meninggal di Jawa, yang nyolatin juga banyak. Karena di orang besar kita sholat gaib lagi tidak perlu. Sholat gaib itu kalau di sana tidak ada yang mensolati, maka kita ikut mensolati dimanapun kita tempatnya berada. Ya, maka Rasul dan para sahabatnya sholat gaib untuk mensolati jenazahnya Najasyi yang tidak ada yang mensolatinya. Nah, baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billah, memohonlah pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Meminta pertolongan kepada Allah dan bersabar. Ini enggak cukup hanya meminta pertolongan kepada Allah tanpa sabar. Tidak cukup juga hanya sabar tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Keduanya harus berkesinambungan, harus bersamaan. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar mengokohkan iman kami dan meminta kesabaran agar dikuatkan daripada gangguan-gangguan dan ujian, ya, yang menghalangi dakwah atau dalam menegakkan syariat Allah ini. Innal ardo lillah, kata Nabi Musa, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yuwarithuha mayyasha'u min ibadih, dia akan mewariskan kepada siapapun yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal akibah lil muttaqin, dan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Naam. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, innahu mayyattaqi wa yasbir, sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yadhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Yusuf ayat 90. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami sampaikan daripada pembahasan Zadud Da'iyah, ya, bekal para da'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita semua, ya, istiqomah dan sabar di dalam menjalankan agamanya ini. Nah, ya. Apalagi di zaman sekarang, ya, orang yang berjanggut dicurigai, yang bercadar dicurigai, yang di atas mata kaki dicurigai. Ya, ini tak lain karena dampak negatif dari orang-orang yang, ya, berdakwah tapi tanpa ilmu, ya, mereka justru bertentangan dengan syariat, ya, mencemarkan nama baik Islam, kemudian menyusahkan orang-orang yang semisal dengan dia dari sisi pakaian, ya, barakallahu fikum. Padahal mereka, ya, Anda dapat berita hari-harinya tidak bercadar. Tetapi ketika melakukan bom bunuh diri, bercadar. Akhirnya, yang terkena siapa? Orang-orang yang bercadar, dicurigai. Nah, mereka pelaku bom Bali, ya, ketika ditangkap, gak punya liha, gak punya janggut. Ketika dipenjara, punya janggut. Akhirnya yang dituduh, yang punya janggut, teroris. Nah, nas'alullah assalamah wal'afiyah. Ya. Terus gimana? Kita motong janggut? Jangan. Ya. Biarkan. Ya. Satu bilakal ayyamu ma kunta jahilan. Kalian akan pasti, ya, mereka pasti akan mengetahui dengan berjalannya hari-hari, ya, apa yang mereka tidak ketahui. Siapa sebenarnya ahlu sunnah dan siapa mereka para teroris. Nah.